وبه نستعين على أمور الدنيا والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua barakallahu fikum dari kemudahan-kemudahan na'am kepada hati kita dan kepada anggota badan kita ya untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memberi semangat barakallahu fikum untuk hadir ke majlis ilmu, ya, memberi semangat untuk senantiasa ya, beribadah kepadanya, barakallahu fikum. Ya, maka ya, sekali lagi kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk berupaya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu membacakan mutiara nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalami Thayyib. Dan barakallahu fikum ya, pada pertemuan yang lalu ya, kita masih di dalam faedah ya ataupun manfaat daripada zikir, yakni ya zikir ya barakallahu fikum orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan baginya ya di dunia dan di akhirat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan nikmat ya, kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, kepada hamba-hambanya yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Dari barakallahu fikum ya berbagai macam kenikmatan ya yang Allah segerakan balasan yang Allah segerakan di dunia ya dari barakallahu fikum ya rasa senang ya dengan ya amalan yang dilakukan tersebut, rasa puas keadanya kepuasan barakallahu fikum tatkala melakukan amalan saleh ya, ini start awal nikmat yang Allah segerakan. Ya, barakallahu fikum. Ya, ada rasa senang, rasa puas, ya, rasa bangga dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ya, zikirnya kita ini, amalan salehnya kita ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah terima, agar Allah balas, agar Allah jadikan tabungan bekal bagi kita. Ya, untuk menghadapnya barakallahu fikum. Nah, dan diawali dengan rasa puas ini kemudian muncul semangat untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Ini termasuk nikmat yang Allah segerakan. Ya, barakallahu fikum. Seorang tatkala melakukan suatu amalan saleh akan terpancing, termotivasi untuk melakukan amalan saleh yang berikutnya ataupun mempertahankan, menjaga amalan saleh yang telah dia lakukan. Ya, barakallahu fikum. Dan ini insyaAllah pernah kita rasakan bersama. Ya, barakallahu fikum. Tatkala ya, kita mungkin melakukan sebuah amalan ya, yang kita ketahui ilmunya, ya, yang kita tahu ilmunya, yang kita tahu barakallahu fikum keutamaannya. Ya, kemudian kita amalkan dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas, maka bagaimana lapangnya dada kita, ya, puasnya hati kita. Ya, tatkala ya, melakukan amalan tersebut. Atau amalan yang lainnya, misalnya dalam thalabul ilm, tatkala kita memiliki sebuah permasalahan yang butuh akan jawaban, tiba-tiba tatkala kita belajar ya menemukan jawaban tersebut, wah, masya Allah, puasnya luar biasa. Ini juga termasuk nikmat yang Allah segerakan. Senang, puas, gembira sudah menemukan jawabannya. Ya, jawaban yang di atas ilmu, jawaban yang ilmiah. Barakallahu fikum. Nah, yang dulunya mungkin barakallahu fikum, ya, kita sering ikut-ikutan dalam beribadah, ya, barakallahu fikum, tapi tak kala mengetahui ilmunya, kita bisa bersikap, ya, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Ya. Ketika ditanya, "Loh, kenapa antum enggak seperti ini?" Ya, ana mendapati barakallahu fikum fatwa ulama sekian demikian, jawabannya demikian demikian, dan sudah ana kaji juga, sudah mendapatkan wajangan dari misalnya dari asatidz dan segala macamnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, atau menyampaikan kepada masyarakat umum, kenapa kok enggak hadir di majelis maulid misalnya? Kenapa enggak ikut tahlilan misalnya? Kan semua orang pada datang merayakan maulid tahlilan, kenapa antum enggak? Ya, kita sudah mendapati jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Ini kan sebuah kepuasan. Ya, barak ini nikmat yang termasuk nikmat yang Allah segerakan, barakallahu fikum. Nah. Dan pada pertemuan kali ini barakallahu fikum kita akan melanjutkan berkaitan tentang wa ma yujazi bihil musi. Ya. Dan apa yang Allah siapkan ataupun Allah balas, ya, kepada orang yang berbuat jelek. Ya, bagaimana azab yang Allah segerakan bagi orang yang melakukan kejelekan, barakallahu fikum. Nah, qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, wa ma yujazi bihil musii', dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ataupun Allah balas kepada orang yang berbuat jelek, min dhiqis sadri, ya, dimulai dari apa? Dari kesempitan dada. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa qaswatil qalbi, dan kerasnya hati. Ya, wa tashattutihi, dan tercabik-cabiknya kondisi dirinya. Ya, barakallahu fikum. Apakah galau, apakah menyesal, apakah, ya, barakallahu fikum, ya, ada rasa-rasa yang tidak senang. Ya, barakallahu fikum. Wa dhulmatihi, dan kegelapan pada dirinya. Ya, orang kalau sudah melakukan dosa pasti akan aura dan ininya akan redup, murung dan kelihatan suntuk. Ya, tidak ada keceriaan. Ya, tidak ada barakallahu fikum rasa senang. Ya. Nah. Ya. Wa hazazatihi, dan kesedihan pada dirinya. Ya. Wa ghammihi, dan kegalauan pada dirinya. Wa hammihi, dan kesusahan yang datang untuk dirinya, yang ada pada dirinya. Ya. Wa hazanihi, dan kedukaan. Ya, sebenarnya sama maknanya, sedih juga, duka. Ya, barakallahu fikum. Wa khaufi, dan ketakutan pada dirinya. Ya. Wa hadha amrun la yakadu man lahu adna hissin wa hayatin yarkabu fi. Ya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan ini adalah perkara yang hampir-hampir tidak bisa dirasa, ya, barakallahu fikum, oleh hamba tersebut di dalam dalam kehidupannya. Yarkabu fihi, yang dia tidak ragu padanya. Maksudnya apa? Perasaan-perasaan tadi, rasa-rasa tadi itu hampir-hampir tidak akan hilang daripada dirinya. Pasti akan dia dapati. Ya, barakallahu fikum. Ya, pasti akan dia dapati ketika dia melakukan dosa. Pasti mulai, ya, astagfirullah. Pasti ada rasa apa? Penyesalan. Ya. Penyesalan. Aduh, harusnya aku enggak melakukan ini. Ya. Kemudian galau. Dan satu dosa akan mampu melahirkan dosa yang berikutnya. Kenapa? Karena ada kegalauan-kegalauan tadi. Ada rasa-rasa putus asa tadi. Ya, masuk syaitan di dalam hatinya membisikkan untuk apa? Ayo, udah lanjutkan aja, udah tanggung. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini azab yang Allah segerakan, barakallahu fikum, bagi orang yang berbuat jelek. Ya. Dan orang yang melakukan kesalahan, yarkabu fi, dia pasti tidak ragu dengan kondisi ini. Pasti dia rasakan. Ya. Walaupun dia tidak mau mengungkapkannya, walaupun di hadapan orang lain biasa-biasa saja, baik-baik saja, ya, tapi dalam hatinya rasakan kegalauan, kegundahan, sakit hati, sempitnya dada, penyesalan, barakallahu fikum. Ini yang dia rasakan. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bal ghumumi au bal ghumumu wal hamumu wal ahzanu wa dayyiqu uqubatun ajilatun, ya, bahkan kegalauan, kesudan, kesusahan dan kesedihan serta kesempitan uqubat ajilah, yaitu hukuman-hukuman yang disegerakan, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, hukuman-hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa narun dunyawiyyatun, ya, wa jahannamu hadir, ya, dan rasa-rasa tadi, kegalauan, kesusahan, kesedihan, kesempitan, itu hukuman-hukuman yang disegerakan, dan inilah, dan ini adalah api dunia, ya, nerakanya dunia, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah, wa jahannamu hadir, dan jahannam yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi apa, perasaan-perasaan penghuni neraka dihadirkan di dunia dengan para pelaku dosa. Adakah para penghuni neraka itu merasa senang? Tidak. Kegalauan, kesedihan, penyesalan, barakallahu, kesakitan terus dirasakan oleh para penghuni neraka. Dan rasa-rasa ini bagi pelaku dosa di dunia Allah segerakan. Beginilah rasanya. Walaupun tentunya berbeda antara dunia dan neraka, perasaan itu. Ya. Tapi rasa itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Wal iqbalu ala Allah taala, dan ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal inabatu ilaihi, dan bertaubat kepada-Nya. War ridha bihi, dan ridha dengan-Nya. Wa anhu, dan ridha darinya. Ya, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Melepaskan dari rasa-rasa ini, artinya ketika kita masih hidup di dunia masih ada kesempatan untuk membersihkan rasa-rasa ini, yeah, menyelamatkan diri dari perasaan ini dengan apa? Iqbal ala Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yeah, barakallahu fikum. Wal inabatu ilaihi, dan bertaubat kepada-Nya, ya, yeah, war ridha bihi, dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus ridha. Ya. Wa anhu, wa ridha anhu, dan ridha kepada anhu, yakni apa? Yang datang dari Allah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ridha bihi, ridha dengannya, takdir yang Allah berikan kepada kita. Wa ridha anhu, ridha dari syariat yang Allah tetapkan kepada kita, ya, harus kita amalkan. Inilah syariat itu. Enggak bisa kita rubah, enggak bisa kita menghindar. Ya, barakallahu fikum. Harus dijalankan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa imtila'ul qalbi, ya, min mahabbatihi, ya, dan penuh hati ini dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuhi hati dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lahju bi dzikrihi, dan ya, bersemangat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal farhu, dan bahagia, was sururu, dan ceria, keceriaan, ya, bi ma'rifatihi, dengan pengenalan, pengetahuan, dengan mengilmui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga penting. Artinya apa? Hatinya terlepas dari kesempitan, kegalauan, kesusahan, kesakitan. Ya, di antara jalan yang disebut tadi yaitu iqbal ala Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, ridha dengan takdir Allah dan ridha dengan syariat Allah, kemudian apa, penuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah, kemudian bersemangat dengan dalam berzikir kepada Allah, dan bahagia dan ceria dengan ilmu pengetahuan terhadap Allah. Kita harus mengilmui, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi agar kita terselamatkan dari perasaan-perasaan para penghuni neraka yang Allah segerakan di dunia, barakallahu fikum. Nah, ya, nah. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, thawabun ajilun, ini adalah pahala yang disegerakan. Ya, ini pahala yang disegerakan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang barakallahu fikum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Wa jannatun wa 'aysun la nisbata li 'aysil muluki ilaihi al-battah. Ya. Dan ya, surga yang disegerakan serta kehidupan yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan para raja-raja sekalipun. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Seorang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ridha terhadap takdir dan ridha terhadap syariat Allah. Barakallahu fikum. Dan dia senang dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syurga. Syurga bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Syurga yang Allah segerakan di dunia. Ya. Jadi jangan dikira kalau ditanya, adakah syurga di dunia? Maka jawabannya ada. Yaitu perasaan-perasaan ini dan aktivitas-aktivitas ini. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi apa? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan surganya dunia. Aktivitas na'am barakallahu fikum yang bisa membuat surga di dunia. Ya, menjalankan syariat agama Allah, belajar agama Allah, barakallahu fikum, merasa senang dengan takdir Allah, ya. Demikian pula senang dengan syariat Allah, menerima ridha terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini surganya dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka sekarang Al-Imam Al-Qayyim, ya, tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim ini tidak lain dan tidak bukan adalah faidah yang beliau dengar langsung dari guru beliau, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Sekarang beliau akan ceritakan, sampaikan, akan nukilkan apa yang pernah beliau dengar dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala terhadap faidah yang kita sebutkan tadi. Ya. Nih, masya Allah, ini faedahnya luar biasa. Semoga menjadi motivasi untuk kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Mari kita simak bersama. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وَسَّمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ إِبْنَ تَيْمِيَةَ rahimahullah قَدَّسَ اللَّهُ رُحَهُ. Ya, aku pernah mendengar, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ruh beliau. Masya Allah, doanya. Yaqul, beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan. Ya, sesungguhnya, ya, di kehidupan dunia ini ada surga. Ya, barakallahu fikum. Nah, man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Ya, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Masya Allah. Ya. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di kehidupan dunia ini ada surga. Ya. Barakallahu fikum. Dan barang siapa yang tidak bisa mampu memasuki surga dunia ini, ya, maka dia tidak akan mampu untuk masuki surga di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Bagaimana penjelasannya? Maka Al-Imam Al-Qayyim akan menjelaskan pada kalimat yang berikutnya. Ini masih menjelaskan rentetan pernyataan yang beliau dengar langsung daripada Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kuna kata beliau rahimahullah, wa qala li marrah. Dan suatu kali beliau pernah berkata kepadaku, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ma yasna'u a'da'i bi. Ya. Nah, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku? Mau apa? Mereka ini mau apa terhadapku? Ini peristiwa di mana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dipenjara. Ya, ditangkap di penjara. Kemudian Syekhul Islam bertanya, apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang mereka mau dariku? Ya. Barakallahu. Apa yang akan mereka perbuat terhadapku? Ya. Aneh, orang biasa-biasa sampai ditangkap, dijaga ketat, sebenarnya kuat, dimasukin ke penjara. Apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang akan mereka perbuat kepadaku? Ya, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Ana jannati wa bustani fi sadri. Masya Allah. Ya. Nah, akulah surgaku, kata beliau. Ya. Dan kebunku ada di dalam dadaku. Ya. Maksudnya apa? Ya. Surgaku itu ada di dalam dadaku, di dalam hatiku. Dan perhiasannya, kebun-kebunnya, keindahannya itu ada di dalam hatiku. Jadi mereka itu mau ngapain? Mau bunuh saya? Silakan bunuh. Mau siksa saya? Silakan siksa saya. Ya. Mau paksa saya melakukan ini, melakukan itu? Tidak bisa. Karena surga, kesenangan saya itu ada dalam hati saya. Ya. Barakallahu. Gak akan mampu disogok. Gak akan mampu disuap. Gak akan mampu barakallahu fikum. Nam. Dipaksa, disiksa, diancam, segala macamnya. Kesenanganku, surgaku itu ada dalam hatiku. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin ditangkap, kemudian ditawari hidup dengan kemewahan, tinggal akut, diangkat menjadi seorang gubernur, seorang raja di suatu tempat. Kesenanganku, surgaku ada dalam hatiku. Sudah selesai. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, aina ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, maka dia, yaitu surgaku tadi, akan terus bersamaku. Ya. La tufariquni, tidak akan mampu terpisahkan dariku. Ya. Jadi kalau para penjaga ataupun orang-orang ingin menangkap Syekhul Islam, ingin membuat Syekhul Islam itu tersiksa, menderita, ya, ingin membuat Syekhul Islam itu barakallahu fikum, na'am, hancur hatinya, tak bisa. Kesenangan beliau ada dalam hati beliau, tersimpan rapat dalam hati beliau, dan beliau terus merasakannya, tidak akan bisa dipisah ini. Ya, barakallahu fikum. Gak akan bisa dicabut surga beliau karena ada dalam hati beliau. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Orang ketika beliau tersakiti, sakit jasadnya, tapi bahagia, terus bahagia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sakit jasad itu, barakallahu fikum, ya, lebih ringan daripada sakitnya hati. Ya, barakallahu fikum. Sakit jasad, ya. Ada masa di mana sakit itu akan meringan dan sembuh. Tapi sakit hati, ya barakallahu, apabila neraka itu ada dalam hatinya, sifat-sifat ahli neraka itu ada dalam hatinya, subhanallah, akan terus terbakar, terus membuat dia stres, terus membuat dia apa, tertekan. Ya barakallahu fikum. Tapi Syekhul Islam disiksa, dipenjara, dikurung, enggak boleh ya tanpa ada matahari. Ya, di dalam sebuah benteng yang besar tanpa ada matahari, enggak boleh barakallahu fikum bersosialisasi. Naam. Ya, buat apa mereka membuat aku tersiksa? Surgaku itu ada dalam hatiku. Ya, dan dia terus bersamaku ke mana pun aku pergi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, inna hadsi ulwatun. Ya, sesungguhnya ya, dipenjarakannya diriku, ya, ini adalah sebab kesendirian. Ya, maksudnya apa? Justru dengan beliau dipenjara itu, masya Allah, nikmat bagi beliau. Ya, sebuah kesendirian yang beliau harus banyak bermuamalah, waktunya beliau, ya, beristirahat, tenang dan berkarya. Ya, masya Allah. Ya, barakallah. Waqadhi syahadatun. Ya. Dan dibunuhnya diriku adalah sebuah mati syahid, syahadah. Tentunya belum mengharapkan syahadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ikhraji min baladi siyaha, dan diusirnya aku, ya, dari negeriku. Ya, jadi beliau ditangkap, kemudian diasingkan. Ini katanya adalah, dan diusirnya aku dari negeriku adalah sebuah tamasya, jalan-jalan. Ya, kesempatannya beliau bisa jalan-jalan. Ya, sudah enggak tinggal di kampung halamannya, pergi, ya, dibawa jalan-jalan. Oh, di suatu tempat ini. Ya, sudah berbeda tempat. Walaupun tempatnya gelap, namanya yang berpindah tetap masuk dalam penjara. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Pak, ana jannati wa bustani fi sadri. Surgaku itu ada dalam hatiku dan perhiasannya, taman-tamannya itu ada dalam hatiku. Kesenanganku sudah ada dalam hatiku. Enggak akan lepas dari hatiku. Tidak akan mampu apapun mereka lakukan untukku, tidak akan mampu mengambil surga itu dariku, barakallahu fik. Nah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan, ya, apa yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'ah. Ya, dan beliau berkata, ya, tatkala di dalam penjara di sebuah benteng, ya, nah ini sudah dalam penjara di sebuah benteng besar, mungkin sebuah memang rumah apa tempat pematahanan besar seperti benteng, ya, beliau ada di dalamnya di dalam penjara, dalam sebuah ruangan penjara, barakallahu fikum. Apa kata beliau rahimahullah? Lau badaltu mil'a hadhil qal'ah dhahaban, kalau aku penuhi benteng ini dengan emas, kata beliau rahimahullah, ma adala indi syukra hadhihi ni'mah, tidak sebanding di sisiku dengan mensyukuri nikmat ini, barakallahu fikum. Kalau seandainya beliau memenuhi ya benteng tersebut dengan emas, maksudnya beliau menjadi kaya raya seorang raja, itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yaitu apa? Surga yang ada di dalam hati beliau. Itu nikmat itu. Nikmat kesenangan, ketentraman jiwa, kelapangan dada, barakallahu fikum. Naam. Kesenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, tidak sebanding dengan emas. Dengan segudang emas yang ada, yang bisa dikumpulkan di sini. Ya, barakallahu fikum. Jadi orientasinya sudah bukan dunia ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, awal atau beliau mengatakan, ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair. Ya. Atau, ya beliau mengatakan, ya, apa-apa yang mereka menjadi sebab atasku padanya dari kebaikan. Afwan, majazaituhum, aku tidak mampu memberi imbalan kepada mereka, masya Allah. Aku tidak mampu memberi imbalan kepada mereka. Siapa? Yang menangkap Syekhul Islam. Yang membuat kondisi Syekhul Islam ada di penjara. Ya. Beliau bukan melaknat. Beliau bukan barakallahu fikum, ya. Menghina. Ya, pemimpin ketika itu tentunya yang menangkap beliau. Ya, beliau bukan memprovokasi massa, bahkan beliau mengatakan, aku tidak mampu membalas kebaikan mereka. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, atas apa-apa yang mereka menjadi sebab atasku padanya dari kebaikan ini. Jadi beliau merasa berterima kasih kepada orang-orang yang menangkap beliau. Ya, tentunya berterima kasih daripada kondisi, bukan berterima kasih karena ya keyakinan akidah mereka, pemahaman mereka, bukan. Ya, tapi tentang kondisi beliau yang ditangkap. Ya, barakallahu fikum. Ya, bukan tentang salahnya mereka, bukan, tapi tentang kondisi beliau ketika ditangkap. Beliau justru merasa berterima kasih dan enggak mampu membalas. Ya, barakallahu fikum dari kebaikan ini, kata beliau rahimahullah. Kebaikan yang beliau dapatkan ketika beliau berada dalam penjara. Ya. Wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengan ini, barakallahu fikum. Apa kebaikan yang beliau dapat di penjara? Pertama, beliau mendapati surga, beliau ada dalam hati beliau. Kemudian apa? Beliau bisa tekun beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa apa? Berkarya, menulis karya-karya barakallahu, memfatwa karya-karya barakallahu fikum. Beliau bisa apa? Beliau barakallahu fikum bisa na'am ya beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jannahnya beliau, itulah kesenangan beliau, itulah surga beliau. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala li marrah. Dan suatu kali lagi beliau pernah berkata kepadaku, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-mahdusu man hubisa qalbahu an rabbih ta'ala. Orang yang dipenjara, ya, maka barang siapa yang dipenjarakan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini beliau akan mengatakan hakikat orang yang tersiksa dalam penjara itu apa? Yaitu orang yang dipenjarakan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang yang terpenjara. Walaupun fisiknya, kehidupannya dalam hidup di dunia bebas. Tidak dalam kungkungan penjara. Tapi hatinya dipenjarakan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbatasi dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang yang dipenjara, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka adapun beliau yang secara fisik ada di dalam penjara, justru berada di dalam syurga. Kenapa? Karena beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak terpenjara, justru hatinya ada syurga di dalam hati beliau, barakallahu fikum. Nah. Wal ma'suru man asarruhu hawahu. Dan orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dibelenggu, ditawan, diikat, ya tidak bisa bergerak dia, barakallahu fikum. Barang siapa yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini hakikat orang yang ditawan. Hakikat orang dipenjara adalah apa? Orang yang barakallahu fikum yang dipenjarakan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang yang ditawan, yang diikat, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa beraktivitas, itu adalah orang yang ditawan hatinya oleh hawa nafsunya. Sehingga dia tidak mau bergerak untuk taat kepada Allah, tapi terus mengikuti hawa nafsunya, barakallahu fikum. Apapun kata hawa nafsunya, dia ikuti. Ini orang yang tertawan, yang mengikuti apa kata hawa nafsunya, barakallahu fikum. Ya, masyaallah. Ya. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa lamma dakhala ila al-qal'ah," dan tatkala beliau masuk ke dalam benteng, ya, tempat di mana beliau dipenjara, "wa sara dakhila ya suwariha," ya. "Nam nadhara ilayhi," ya. "Wa qala," ya. Tatkala beliau masuk ke benteng tersebut, tempat beliau dipenjara, ya. Dan ketika beliau berada di dalam penjara tersebut, ada ya pembatas, dinding pembatas, ya. Ya, di dalam penjara tersebut, ya, ada satu sisi sama sisi yang lainnya, ada dinding pembatas seperti itu, ya. Dan beliau melihat kepadanya, pada dinding tersebut, pembatas tersebut, seraya beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat ke barakallahu fikum ke 13 barakallahu fikum. Nah. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuriba bainahum bisuril lahu babu batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalil 'adzab." Ya, untuk kita bacakan kelengkapan ayatnya di surat Al-Hadid ayat ke-13, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu." Pada hari di mana orang-orang munafik, baik dari laki-laki maupun wanita, berkata kepada orang-orang yang beriman. Ya, berkata kepada orang-orang yang beriman. Ini di hari kiamat ini. Ya, barakallahu fikum. Apa kata mereka orang-orang munafik itu? "Unzuru la naqtabis min nurikum." Ya, tunggulah kami. Ya, agar kami bisa mengambil sebagian cahaya dari kalian. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, itu Allah berikan cahaya agar mampu melewati sirat, agar mulus jalannya menuju surga. Tiba-tiba orang-orang munafik yang gelap gulita, yang melihat ada setitik cahaya dari orang-orang yang beriman, mengatakan, tunggu. Berikan kami setitik cahaya, sebagian cahaya darimu, agar maksudnya apa? Bisa mampu melewati. Ya, barakatuhikum sirat ini. Jangan kami nanti terjatuh ke dalam neraka. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka qila, dikatakan kepada mereka, "Irji'u wara'akum faltamisu nura." Ya. Dikatakan kepada mereka orang-orang munafik ini, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya kalian itu." Subhanallah. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengar kalimat munafikin ini tidak ridha agar orang-orang beriman membagikan sebagian cahaya kepada orang-orang munafik. Maka dikatakan kepada mereka, balik ke belakang sana. Ya, cari sendiri cahaya kalian itu. Ya, barakallahu fikum. Maka lanjutan ayatnya, "Faduriba bainahum bisurillahu babu batinuhu fihi fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Lalu ya diadakan ya di antara mereka orang-orang mukmin dan orang-orang munafik dinding yang membatasi, yang mempunyai pintu, ya surin, dinding yang memiliki pintu, pembatas, barakallahu fikum, ya barakallahu fikum, yang mana di bagian dalamnya ada rahmat, ya barakallahu fikum, dan di bagian luarnya ada azab. Jadi seketika itu tatkala orang-orang munafik meminta agar ditunggu-tunggu, wahai orang-orang beriman, tunggu, berikan sebagian cahaya kepada kami. Maka dikatakan kepada mereka, balik sana, kembali kalian, cari cahaya kalian sendiri. Bek, langsung diberikan pembatas. Agar orang munafik tidak mampu lagi melihat cahaya orang-orang beriman. Ya. Di mana di bagian dalam sana ada orang-orang beriman yang mendapatkan cahaya akan terus masukkan jenazahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang munafikin mereka terus berada di dalam kegelapan yang tidak tahu arah jalan kemana mereka harus berjalan. Karena ditutup dengan pembatas tadi barakallahu fikum. Nah, ya, maka inilah yang dibacakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau masuk ke dalam sebuah penjara, dalam sebuah benteng penjara dan ada ya di pandangan beliau ada gambaran itu pembatas posisi beliau dengan polisi di luar sana. Ya, di luar sana kan enak sekali ya, karena bukan penjara. Ya bisa hidup ini nikmat, leha-leha, ghafla, bisa lalai, bisa santai, bisa maksiat, barakallahu fikum. Tapi di dalam penjara justru ada nikmat, ada cahaya, yaitu kecintaan kepada Allah. Beliau bisa ibadah, beliau bisa melakukan ketaatan, beliau bisa berkarya, barakallahu fikum. Beliau bisa berdakwah, barakallahu fikum. Beliau bacakan ayat ini. Ini apa? Sebagai motivasi. Beliau mengharapkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau mengharapkan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada orang-orang yang barakallahu fikum betul-betul istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Cahaya di dunia, yaitu syurga di dalam hatinya. Dan cahaya di akhirat, yaitu penerang untuk menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Beliau memotivasi diri beliau, bahkan mengingatkan barakallahu fikum para muridnya yang mungkin ketika itu menemani beliau tatkala masuk penjara, mengantarkan beliau ketika masuk penjara dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maksudnya apa? Jangan sedih. Jangan sedihkan aku. Ya. Walaupun aku dalam penjara, gelap gulita, cahayaku, surgaku ada dalam hatiku, aku senang. Bukan susah, bukan sulit. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, kemudian Syekhul Islam rahimahumullah. Ya. Kata beliau, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa 'alima Allah. Ya. Dan Allah Maha mengetahui ini beliau akan ingin mempersaksikan. Ya, bagaimana kehidupannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata beliau rahimahullah, wa 'alima Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maksudnya kalau beliau mungkin dusta, mungkin apa, Allah saksinya. Ya. Naam. Ma ra'aitu ahadan athyaba 'aysan minhu qad. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik hidupnya dari beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sama sekali. Barakallahu fikum. Ya. Beliau tidak pernah melihat seorang pun yang kehidupannya lebih baik daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya apa? Yang dipandang oleh beliau kehidupan Syekhul Islam sangat baik, lebih baik dari siapapun ketika itu, barakallahu fikum. Nah, ma kana fihi min dhiqil 'aysh, bersamaan beliau adalah orang yang mendapatkan kesempitan dalam hidupnya. Maksudnya apa? Beliau orang yang bukan orang kaya, bukan orang berada, bukan orang miskin. Bukan orang kaya, tapi miskin hidup beliau. Ya, barakallahu fikum. Bersamaan dengan inilah kondisi hakikat kehidupan beliau. Bukan orang kaya raya, bukan pejabat, bukan barakallahu fikum, raja dan segala macamnya. Ya. Tapi beliau memiliki kehidupan yang lebih baik dari para raja. Ya, barakallahu fikum. Wa khilafir rif, wa khilafir rifahiyah wan na'im. Ya. Dan kehidupan beliau ya tidak pernah dengan adanya kemegahan dan barakallahu fikum kenikmatan-kenikmatan. Ya, enggak pernah melihat beliau hidup mewah, megah, bisa berada di posisi raja, barakallahu fikum, dan nikmat-nikmat yang masya Allah mungkin bisa mendapatkan baju dengan mentereng, dengan gaya parlente misalnya, barakallahu fikum. Tidak pernah melihat itu. Ya. Nah, balgitnya bahkan sebaliknya. Beliau susah hidupnya. Ya, barakallahu fikum. Wa ma'a ma kana fi, dan bersamaan sempitnya kehidupan beliau min al-hafasi wa tahdidi wal irhaq. Subhanallah. Bersamaan dengan sempitnya hidup beliau, miskinnya beliau, bahkan kekurangannya beliau, plus beliau juga dipenjara. Ya. Beliau juga barakallahu fikum diancam tahdid, diancam diteror. Wahab, dan beliau pun, ya, kehidupan beliau penuh dengan tumpah darah, barakallahu fikum. Nah, ya, ini kalau orang awam melihat, ya Allah, kesiannya hidup Syekhul Islam, menderita sekali, udah miskin, ya, barakallahu fikum, dipenjara lagi, disiksa lagi, subhanallah, ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa ma'a dzalika min athyabin nasi 'aysyan. Ya, namun bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling baik hidupnya. Ya. Wa asyrahim sadran, dan orang yang paling lapang dadanya. Ya. Apa gambaran contohnya lapang dada beliau? Beliau berterima kasih kepada orang yang memasukkan beliau ke dalam penjara. Bukan wasu, aku fatwakan agar diberom, agar murid dan pengikutku memberontak kepada kerajaan ini. Tidak. Malah berterima kasih. Nah, ini contoh kelapangan dada. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa aqwahum qalba. Dan orang yang paling kuat hatinya. Ya. Wa asrihim nafsa. Dan orang yang paling bergembira jiwanya. Taluhu nadratun na'imi ala wajhi, ya, dan ya, beliau adalah orang yang terpancar cahaya kenikmatan dari wajah beliau rahimahallahu taala. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala. Kalau syurga sudah ada dalam hati, apapun ujiannya, apapun musibahnya, itu ya akan mudah untuk dihadapi. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, kami ingatkan untuk diri kami pribadi, ya, dan kepada jamaah sekalian, apa sekarang yang membuat kita senang hidup di dunia? Ya. Barakallahu fikum. Wih, punya pekerjaan yang gajinya masya Allah. Ya. Punya mobil, punya rumah. Ya. Itu syurga kita hari ini. Ya. Punya istri, punya keturunan. Ya. Bisa jalan-jalan. Ya, bisa bermain-main, bisa bersenang-senang. Itu surga kita pada hari ini. Ya, tapi surganya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ya, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Maka aku wasiatkan diri aku pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ya, orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimahumullah, ya, sebelum kita tutup, karena ini sekilas tentang kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sedikit ingin kami singgung berkaitan tentang sifat beliau ketika masih kanak-kanak dan akhir kehidupan beliau. Ya, ini disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Al-Kathir rahimahullah. Ya, beliau di masa kanak-kanak, barakallahu fikum, ya, pernah diajak oleh orang tuanya untuk, kalau istilah kita, plesiran, jalan-jalan, tamasya. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita bahasakan dengan bahasa kita. Le, tepuk nak, besok siap-siap ya. Ya, kita mau jalan-jalan. ya keluar kota, ya, mau liburan, ya siap-siap. Ya. Saudara-saudara yang lain, oh ya bi, masya Allah ya, siap-siap semua, siapkan pakaian apa semuanya. Tiba-tiba Syekhul Islam datang kepada abinya, bi, ya aku minta maaf ya bi, ya kayaknya aku nggak bisa ikut, izin nggak bisa ikut. Loh kenapa? Soalnya ada matan-matan yang belum aku hafal. So, ada berapa matan akidah atau apa yang belum aku hafal. Aku mau hafal itu nanti soalnya mau ada setoran ya sama syekhnya. Ya, barakallah sama gurunya barakallah. Oh gitu, beneran nih. Kan liburan. Ya, iya benar, Bi. Ya, akhirnya beliau pun ditinggal. Ya, barakallah. Dan beliau betul menghafal barakallahu fikum. Nah, tatkala abinya pulang dan keluarganya pulang, ya. Akhirnya dites sama abinya, benar enggak nih anak? Kamu ikut karena mau menghafal atau karena main atau pengen di rumah? Atau main sama teman-teman lebih senang main teman-temannya di rumahnya. Ya, dites betul. Hafal yang tadinya belum hafal, hafal mungkin. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Sejak kecil hatinya itu surganya itu sudah ada dalam hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Ini dari beliau kecil. Dan di akhir hidup beliau, barakallahu fikum, beliau di penjara, dan selama beliau di penjara, beliau mengkhatamkan Al-Quran 69 kali. Ingat ya, kalau kalimat mengkhatam Al-Quran bukan sekedar baca, selesai, bukan. Tapi memahami tafsirnya, menguasai, nah itu maksudnya. Ya, membaca Al-Quran disertai dengan itu. Ya. Jadi selama beliau di penjara 69 kali beliau sempat mengkhatamkan Al-Quran. Dan ketika akan mengkhatamkan pada jumlah yang ke-70 kali, ya, ketika sampai ya, di surat Al-Qamar, di ayat, di akhir-akhir surat Al-Qamar, kalau nggak salah di ayat ke-54 sampai 55, ya, di mana tatkala beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahr, innal muttaqina fi jannati wa nahr, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ketika akhir beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau meninggal dunia. Allah tutup usia beliau. Masya Allah. Ya. Ini seperti sebuah isyarat. Ya. Beliau tutup kehidupan beliau dengan kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam taman-taman dan sungai-sungai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidq 'inda maliq muqtadir. Ya, di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala Sang Penguasa. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini yang beliau ya harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup kehidupan beliau ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di suratul Qamar ayat ke-54 sampai 55. Ya. Seperti sebuah isyarat beliau ingin sampaikan kepada para muridnya dan kepada jamaahnya. Ya, mad'unya. Mengingatkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk meraih surga di dunia ini. Yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Upayakan itu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mensucikan ruh beliau rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas segala jasa-jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di syurga Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang menutup kehidupannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.